بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan. Segala puji bagi Allah Subhanahu yang hanya dengan nikmatnya dan karunianya sajalah Allah Jalla wa'ala masih memperkenankan kita berkumpul di tempat yang mulia ini. Dan ini merupakan pertemuan kita yang ketiga dari pembahasan kitab Tafsir Kalimatut Tauhid. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu, penting seorang muslim untuk memahami apa arti dari syahadat dia. Karena hanya dengan syahadat yang diucapkan kemudian dipahami dengan makna yang benar dan dia tidak terjatuh kepada pembatalnya, maka dialah muslim yang selamat. Maka untuk menjadi muslim yang selamat, yang pertama dan menjadi modal utama bagi dia adalah memahami dari makna kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu para ulama rahimahumullah ta'ala sangat memiliki perhatian yang besar terhadap perkara ini. Mereka menerangkan, mereka menjelaskan, mereka menjabarkan, dan mereka menulis kitab-kitab dalam rangka untuk menerangkan makna dari kalimat la ilaha illallah, apa kandungannya, begitu juga apa saja pembatalnya dan apa-apa yang merusak kesempurnaannya. Dan kita dalam pembahasan ini membaca sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yaitu yang menerangkan tentang makna dari kalimatut tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik, kita akan sedikit mengulang apa yang kemarin kita baca. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, fa'lam anna hadhihi al-kalimata nafyun wa itsbat, ketahuilah bahwa kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah, dia terdapat padanya dua rukun, yaitu rukun yang pertama adalah nafi, yaitu menafikan atau diistilahkan juga dengan meniadakan, dan yang kedua adalah itsbat, yaitu menetapkan. Qala nafyul ilahiyah, apa yang dimaksud dengan menafikan di sini? Yaitu menafikan ilahiyah, hak untuk diibadahi. Menafikan hak untuk diibadahi. Amma siwallahi subhanah, dari selain Allah subhanah. Artinya selain Allah enggak ada satupun yang berhak menerima ibadah. Yaitu ibadah dari hamba. Karena ibadah ini adalah hak mutlaknya Allah subhanah. Hanya Allah jalla wa ala yang berhak menerima ibadah hambanya. Kata beliau, qala minal mursalin, baik dari para rasul. Artinya para rasul yang Allah Azza wa Jalla utus, meskipun dia adalah makhluk pilihan yang Allah Azza wa Jalla pilih mereka untuk menyampaikan risalahnya, memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan manusia dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, mereka enggak berhak menerima ibadah. Hatta Muhammad sekalipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sayyidnya para rasul. Itu penghulunya para rasul. Yang paling tinggi kedudukannya dari para rasul adalah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berhak menerima ibadah? Tidak. Kalau Nabi tidak berhak menerima ibadah, berarti apalagi selain beliau alaihi salatu wassalam, seperti dari para wali, dari orang-orang saleh, atau bahkan orang-orang yang diklaim bahwa mereka adalah orang saleh namun sebenarnya bukan orang saleh, atau bahkan selain daripada mereka, dari orang-orang yang sebenarnya di masa hidupnya mereka adalah para zindiq, itu menghalalkan yang Allah haramkan atau mengharamkan yang Allah azza wa jalla halalkan. Kemudian ketika dia meninggal dunia, ubidat, diibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang seperti itu banyak dari orang-orang tarekat sufiyah yang diakui bahwa pimpinannya adalah wali, padahal tidak pernah terlihat sholat berjamaah, tidak pernah terlihat sholat bersama kaum muslimin di hari Jumat. Kemudian dikatakan bahwa dia sholat Jumatnya di Mekah, atau dia minum khamar dengan alasan bahwa khamar di tangannya itu berubah menjadi air putih. Nah, ini banyak yang seperti itu di kalangan para orang-orang yang ghulu kepada as-salihin, kepada orang-orang yang diklaim bahwa mereka adalah orang saleh padahal bukan orang saleh. Kemudian ketika mereka meninggal dunia, ubidat, diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Nabi saja tidak berhak menerima ibadah, apalagi selain beliau alaihi salatu wassalam. Wa minal malaikah, begitu pula para malaikat. Nah, malaikat adalah ciptaan Allah, min nur, dari cahaya, yang merupakan utusan Allah untuk tugas-tugas yang Allah azza wa jalla amanahkan. Ibadun mukramun, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Mereka adalah para malaikat yang suci, yang tinggi kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kendati begitu, mereka enggak berhak menerima ibadah. Hatta Jibril, sekalipun penghulunya malaikat. Siapa penghulunya malaikat? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril tidak berhak menerima ibadah. Artinya yang paling mulia dari penghuni bumi yaitu siapa? Nabi Muhammad. Yang paling mulia yang menghuni langit yaitu malaikat Jibril. Kedua-duanya tidak berhak diibadahi apalagi selain daripada mereka. Nah, ini maksud dari kalimat nafi, yaitu menafikan, meniadakan, menolak ibadah dari siapapun, sekalipun yang paling mulia di bumi ataupun sekalipun yang paling mulia yang menghuni langit. Fadlan an ghairihima, apalagi selain dari keduanya, katanya. Minal anbiya was salihin, dari nabi-nabi yang lain dan orang-orang saleh. Wa itsbatuha lillah, dan menetapkannya, yaitu menetapkan ibadah. Jadi menafikan ibadah dari selain Allah subhanahu, dan menetapkannya hanya untuk Allah jalla wa ala. Nah, ini yang dimaksud dengan nafi dan isbat, dan dia adalah dua rukun syahadat. Nah, sebagaimana salat misalnya, dia punya rukun, betul? Dia memiliki rukun, seperti misalnya apa? Al-qiyam, berdiri, kemudian qiraatul fatihah, kemudian ar-ruku was-sujud. Kalau ada orang masalan, Pak Gatot, ada orang sholat dia tanpa ruku, tanpa sujud, orang itu sholatnya sah atau enggak sah? Enggak sah, karena tidak ada dalam pada sholatnya, tidak terpenuhi rukunnya, betul? Ya. Atau orang sholat jadi imam masalan, dia enggak baca Al-Fatihah. Diingetin, dia bilang, emang kalau sholat saya enggak perlu baca Al-Fatihah, dia bilang. Hasahat sholatuh, apakah sah sholatnya? sah sholatnya tanpa Al-Fatihah? Enggak baca Al-Fatihah sah sholatnya? La tasih, enggak sah. Antum ragu? Ragu atau yakin bahwa sholatnya tidak sah? Yakin 100%, 100% bahwa orang yang sholat dan dia meninggalkan rukunnya, la tasih. Jadi harus datangkan rukun itu yang dia tinggalkan itu. Tapi kalau dia tidak datangkan, la tasih. Wakadha, begitu pula orang yang dia tidak mendatangkan rukun syahadat. Ini konsisten kita namanya. Kalau kita bilang rukun, berarti meninggalkannya la tasih, enggak sah. Berarti rukun salat meninggalkannya enggak sah salatnya. Begitu pula rukun syahadat. Begitu pula rukun syahadat meninggalkannya pun juga ya, tidak sah syahadatnya. Tidak sah syahadatnya. Jelas? Ya seperti apa? Seperti orang yang menafikan saja. Tidak ada yang berhak diibadahi. Tanpa dia menetapkan. Pokoknya dia nafikan ibadah dari selain Allah subhanahu. Dia nafikan semua ibadah dari selain Allah. Hatta sekalipun kepada Allah, dia juga ikut menafikan. Dia juga nafikan itu. Dia tidak menetapkan, dia cuma menafikan saja. Berarti dia kehilangan berapa rukun? Satu rukun. Apakah sah syahadatnya? La tasih. Tidak sah syahadatnya. Begitu pula orang yang hanya menetapkan saja Allah berhak diibadahi katanya, kemudian dia tidak nafikan selain Allah sebagai zat yang berhak diibadahi, dia cuma mendatangkan satu rukun saja, rukun yang lainnya tidak dia datangkan, maka begitu juga tidak sah syahadatnya. Jelas? Nah, itu baru konsisten. Berarti apabila ada orang misalnya yadhbah li ghairillah, menyembeli untuk selain Allah, yataqarrab ilal qabr, mendekatkan diri kepada kuburan, mendekatkan diri kepada kuburan dengan sembelihan, ya'budul qabr, beribadah kepada kuburan, berarti orang ini telah kehilangan satu rukun. Apa rukun yang hilang? Itu menafikan ibadah dari selain Allah. Dia hanya menetapkan ibadah untuk Allah, dia tetapkan juga ibadah untuk selain Allah. Apakah sah syahadatnya? La tasih. Enggak sah. Maka sebagaimana dalam perkara salat, la nasyuk, kita enggak ragu. Begitu pula dalam perkara syahadat, kita enggak boleh ragu. Ini bukan ajaran takfiri. Ini ajaran Islam. Yang menuduh ajaran seperti takfiri, batalat Islamu, batal Islamnya. Batal Islamnya. Entabih, hati-hati. Ya. Kemudian mentahdir, menjauhkan orang darinya, batal Islamu, batal Islamnya. Betul bahwa di sana ada orang-orang yang berlebihan dalam perkara takfir. Tapi hati-hati, jangan sampai kita mencap dakwatut tauhid sebagai dakwatut takfir. Dan tidak bisa ya, dalam Islam berlepas 100% dari takfir, enggak mungkin. Ada syekh enggak mungkin bisa. Kenapa? Karena makna dari syahadat itu apa? Beriman kepada Allah dan kufur kepada selain Allah. Wa may yakfur bitaghut, barang siapa yang kufur kepada taghut, kufur kepada semua peribadahan selain Allah subhanahu, dan orang yang melakukannya telah kafir. Wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka berarti dia telah berpegang dengan bul tali yang amat kuat. Jadi enggak bisa mau menghilangkan takfir secara keseluruhan dari Islam adalah kekufuran. Kekufuran. Kita hapus bab takfir dari Islam berarti ente yang keluar dari Islam. Iya. Ente yang keluar dari Islam. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha wal Masih ibn Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Dikafirkan orang yang mengatakan itu. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwa tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah satu dari yang tiga. Itu mau dihapus? Kufur kita. Batal Islam kita. Begitu pula al-musyrikun. Orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu. Mereka kuffar. Mereka adalah orang-orang kafir. Dan menghapusnya adalah menghapus pondasi dari syariat agama kita. Syariat Islam. Berkata beliau selanjutnya, "Ala fa idza fahimta dzalik." Maka apabila kalian telah memahami hal ini, "Fata'ammal al-uluhiyah allati athbathaha Allah Ta'ala li nafsih." Maka perhatikanlah al-uluhiyah. Apa tadi uluhiyah? Hak untuk diibadahi. Yang telah Allah tetapkan itu untuk dirinya. Wa nafaha an Muhammad. Dan dia nafikan itu dari Muhammad. Wa Jibril. Wa ghairihima. Dan dari selain keduanya. An yakuna lahum minha mithqala habbatin min khardal. Dari mereka bisa memilikinya walau hanya sedikit. Nanti sedikit pun mereka enggak memiliki apa? Hak untuk diibadahi. Perhatikanlah uluhiyah ini. Fa'lam, ketahuilah. Anna hadhil uluhiyah. Bahwa uluhiyah inilah katanya. Allati tusammihal ammatu fi zamanina as-sir wal wilayah. Hak untuk diibadahi inilah yang dinamakan oleh orang awam di zaman kami, kata Syekh. Beliau hidup di abad ke-12 Hijriah. Belum begitu lama dari kita. Ya, tersebar di zamannya banyak kesyirikan kepada Allah Subhanahu. Dan orang-orang awam ya, menyebut uluhiyah itu dengan sebutan as-sir wal wilayah. Apa itu sir wal wilayah? Artinya bahwa orang-orang awam meyakini bahwa para wali itu memiliki hak untuk diibadahi disebabkan karena mereka memiliki sir wal wilayah. Itu bahwa mereka itu sebagai perantara yang bisa menyampaikan hajat-hajat orang yang beribadah kepadanya kepada selain. Menyampaikan hajat-hajat orang yang beribadah kepadanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan sir wal wilayah. Suatu kemampuan yang dianggap bahwa orang ini adalah wali, orang ini adalah orang soleh, sehingga dicintai, diagungkan, dimuliakan, kemudian diyakini bahwa dia bisa menyampaikan hajat orang yang beribadah kepadanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga akhirnya mereka pun diibadai. Itu as-salihun, ya, al-awliya, orang-orang datang ke kuburannya, menyembelih untuknya, bernazar untuknya, sujud kepadanya, dan seterusnya. Wal-ilahu ma'nahu al-wali, sehingga al-ilah, itu artinya adalah al-wali alladhi fihi sir. Artinya adalah al-wali yang memiliki as-sir, memiliki kemampuan itu. Kemampuan untuk menyampaikan hajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladhi yusammunahu al-faqir wasyaikh. Dan disebut juga oleh orang-orang awam di zaman kami dengan sebutan al-faqir atau syaikh. Jadi kuburan-kuburan yang diibadahi itu, mereka ini punya nama-nama. Ada yang menamakannya ini adalah kuburan wali. Kalau di kita disebut sebagai kuburan keramat. Disebut sebagai ya, tempat petilasan. Ya. Dan yang lain sebagainya dari penamaan-penamaan yang bisa berbeda-beda namanya. Namun tujuannya sama. Maksudnya sama. Orang-orang awam itu punya keyakinan kepada orang-orang soleh ini. Bahwa mereka ini adalah orang yang punya sir, kemampuan terselubung. Punya wilayah, punya kedudukan. yang bisa menyampaikan hajat orang yang beribadah kepadanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuman perlu dibedakan di sini antara dua hal. Yang pertama, berdoa kepada Allah di samping kuburan orang soleh. Bahwa ini hukumnya bukan syirik akbar, tapi syirik asghar. Kenapa syirik asghar? Karena perbuatan itu tidak pernah dicontohkan. Seperti misalnya, ya Allah, dengan kedudukan Nabi. Ya, ini termasuk kebid'ahan. Namun kalau dia berdoa kepada Allah, minta kepada Allah dengan perantara orang saleh, lalu dia mendekatkan dirinya kepada orang saleh dengan ibadah, dengan menyembelih untuk orang saleh misalnya, ya, dengan sujud kepadanya, dengan tawaf kepadanya, memberikan ibadah untuknya, maka yang seperti ini jatuh kepada syirik akbar mukhrijun minal millah. Jadi harus dibedakan antara dua hal ini. Jadi kalau cuma duduk samping kuburan orang saleh minta ya Allah, ya, dengan kedudukan fulan kabulkanlah doaku, ini bid'ah. Namun kalau dia yakini bahwa orang saleh ini perantara, kemudian ditambah dengan memberikan ibadah kepada orang saleh, berarti ada unsur syirik di situ, sharful ibadah. Maka yang kedua ini syirik akbar. Tapi kembali kepada pembahasan kita. Qala wa tusammil 'ammatu as-sayyid wa ashbahu hadza. Dan orang-orang awam menamakannya dengan sayyid. Dan penamaan-penamaan yang semisal dengan ini. Artinya penamaan itu bisa beraneka ragam. Namun maksud ya dan ya tujuannya sama. Ya, mereka meyakini bahwa para wali itu ya bisa mengantarkan dan menjembatani ya hajat mereka kepada Allah, lalu Allah yang kabulkan. Mereka enggak pernah meyakini bahwa yang mengabulkan doa itu siapa? Si wali. Yang menurunkan hujan itu si wali. Yang berikan rezeki itu si wali, enggak. Musyrikun awwalun enggak begitu. Ya. Mereka meyakini bahwa yang memberi itu Allah. Kemudian ya, yang mengabulkan hanya Allah. Namun mereka ini cuma perantara. Tapi ada ibadah yang diberikan kepada perantara-perantara itu. Kenapa mereka beribadah? Karena ada keyakinan tadi yang disebut dengan sir wal wilayah. Bahwa mereka ini perantara yang bisa menyampaikan hajat, punya kedudukan di sisi Allah Jalla wa'ala. Kata beliau, yaqul, qala wa dhalika annahum. Yang demikian itu karena mereka, yaitu orang-orang awam ini, yadhunnun, berprasangka, annallaha ja'ala li khawasil khalqi indahu manzilah. Bahwa Allah subhanahu telah menjadikan bagi hamba-hamba pilihannya di sisinya sebuah kedudukan khusus. Ya. Sebuah tempat yang khusus. Bahwa mereka ini adalah hamba pilihan, hamba yang mulia. Seperti itu keyakinan orang awam. Mereka para salihun, kedudukannya mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Yardha an yaltaji'un nasu ilaihim. Mereka menyangka bahwa Allah itu ridha. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu rela. Kalau manusia itu ya menggantungkan hajatnya kepada mereka ini, para wali ini. Yang punya kedudukan khusus ini. Itu sangkaan mereka. Wa yarjuhum. Dan berharap kepada mereka, wa yastaghits bihim, minta keselamatan melalui mereka. Ini sangkaan mereka, mereka menyangka bahwa Allah ridha kalau manusia ya, mengembalikan urusannya kepada para wali yang punya kedudukan yang tinggi sisi Allah, menggantungkan harapannya kepada mereka, minta keselamatan melalui mereka, wa yaj'aluhum wasitatan bainahu wa bainallah. Dan menjadikan mereka ini sebagai perantara antara hamba dengan Allah. Ini sangkaan mereka. Mereka menyangka bahwa Allah ridha kalau hamba ya, yang Allah Azza wa Jalla pilih ini ya, dijadikan sebagai perantara antara manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Falladzina yaz'um ahla syirki fi zamanina annahum wasaitahum. Maka pihak-pihak, kata Syekh, ini masih satu rangkaian dari pemahaman permasalahan. Maka pihak-pihak yang dianggap ya, oleh pelaku kesyirikan di zaman kita ya, bahwa mereka itu adalah perantara-perantara ya, humul ladzina yusammihimul awwalun alihah. Perantara-perantara itulah yang disebut oleh orang musyrikin generasi pertama sebagai ilah. Coba, ini poinnya penting di sini. Jadi orang-orang sekarang mathalan menganggap bahwa orang-orang soleh itu apa? Wasitah. Berarti perantara antara kita dengan Allah. Kenapa wasitah? Karena dia punya kedudukan si Allah. Kita mah orang biasa, rakyat jelata gitu ya. Mereka menganalogikan Allah dengan siapa? Dengan raja-raja di dunia. Dia bilang, ya kita kan gak bisa langsung ketemu Pak Presiden, ya siapa kita? Pasti harus lewat ya ajudannya lah, perantaranya dan seterusnya. Mereka analogikan Allah dengan raja-raja di dunia. Sehingga mereka beranggapan kita gak bisa minta langsung kepada Allah. Nah, pasti Allah punya apa? Punya perantara-perantaranya nih. Siapa perantara-perantara? Diklaimlah oleh mereka, mereka lah para wali-wali ini, orang-orang soleh ini. Ya itu. Nah, orang-orang yang diklaim oleh pelaku kesyirikan sebagai perantara, merekalah yang dinamakan oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi sebagai alihah. Ini poinnya nih. Sebagai ilah-ilah. Jelas gak? Ini poinnya. Nah, berarti apa? Perantara itu sama dengan apa? Alihah. Gitu. Sama dengan apa? Ilah-ilah. Jelas? Qala faqaulur rajul, maka ucapan seseorang ketika seorang mengatakan la ilaha gitu ya, illallah, la ilaha, tidak ada ilah. Tadi ilah apa artinya? Perantara ya. Maka ketika orang mengatakan la ilaha illallah, itu ibtalun lil wasa'it, itu membatalkan adanya perantara. Nah, itu. Ini poin dari pemahaman dari makna la ilaha illallah. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang mengajak kaumnya, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah, kalian akan menang. Ini difahami oleh siapa? Musyrikun. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam paham. Bahwa itu maksudnya apa? Enggak boleh beribadah kepada perantara. Ini yang enggak difahami oleh banyak orang yang mengaku muslim, sehingga mereka mengklaim orang-orang soleh itu sebagai perantara. Tapi ajaibnya mereka lakukan kesyirikan, tapi lisan mereka mengucapkan la ilaha illallah. Di mana orang-orang musyrikin dulu, ya, mereka menolak mengucapkan la ilaha illallah justru karena mereka paham. Musyrikun sekarang, mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka membatalkannya. Maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab beliau, Kashfus Syubuhat, fala khaira fi rajulin, maka tidak ada kebaikan pada diri seseorang. Ya, baik, tidak ada kebaikan pada diri seseorang. Ya. Kuffar Quraisy a'lam minhu bikalimati la ilaha illallah. Orang kafir Quraisy lebih mengerti daripada dia akan makna la ilaha illallah. Coba lihat. Ya. Nah ini. Asingnya al-Islam adalah asingnya at-tauhid. Ya, bahwa sunnah yang ditinggalkan itu adalah at-tauhid. Maka ghurbatul Islam yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, badal Islamu ghariban fasayaudu ghariban. Islam muncul dianggap asing dan kembali, akan kembali dianggap asing. Ini adalah keterasingan apa? At-tauhid. Dan keterasingan ahli tauhid. Jelas? Adapun yang mengaku muslim banyak, namun yang memahami makna syahadat dengan benar, yaitu qillah, bahwa mereka sedikit. Baik, selanjutnya berkata beliau, qala wa idza aradta an ta'rifa hadza ma'rifatan tammatan. Dan apabila kalian ingin mengetahui hal ini, ya, dengan pengetahuan yang lebih sempurna. Fadzalika bi amrain. Maka perhatikanlah dua perkara berikut. Ya, sebelumnya saya ingin tanya, yang barusan kita udah paham atau belum paham? Paham ya? Paham atau belum paham? Ya, bahwa poinnya ada pada bahwa aliyah itu apa? Wasa'id. Aliyah itu adalah perantara. Maka ketika orang bilang la ilaha berarti membatalkan wasa'id. Tiada ilah artinya tidak ada perantara dalam ibadah. Jelas? Tidak ada perantara yang berhak menerima ibadah. Baik. Kemudian dua perkara itu apa? Yang pertama kata beliau, qala an ta'rifa anna al-kuffar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qatalahum wa abaha amwalahum wastahalla dima'ahum wastahalla nisa'ahum kanu muqirrin lillahi subhanahu bi tauhidir rububiyyah. Ini persis seperti apa yang terdapat dalam Qawaidul Arba. Itu kitab beliau tentang empat kaidah dalam memahami Islam. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau banyak memiliki rasail, ya, risalah-risalah kecil, ya. Beliau menerangkan tentang hakikat dinul anbiya, hakikat tauhidnya para nabi. Dan seorang muslim jangan sampai enggak tahu. Ya, jangan sampai dia tidak mempelajarinya. Karena salah satu kitab, ya, beliau menerangkan dari satu sisi. Nanti dari kitab yang lain, beliau terangkan dari sisi yang lain. Sehingga pemahaman itu ya takamal. Saling melengkapi, sehingga sempurnalah pemahaman seorang akan makna syahadat. Sempurnalah pemahaman seorang akan makna syahadat. Nah, kalau kita mau ya sebutkan satu persatu, dari kitab-kitab beliau banyak sekali. Ya. Dan pengajian-pengajian yang kami asuh itu concern dalam membahas kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Yang populer seperti misalnya Qawaidul Arba, Usul Thalatha, gitu juga Kitabut Tauhid. Ya. Ini banyak dibaca di mana-mana. Ya. Namun seperti misalnya kitab kita ini, Tafsir Kalimatut Tauhid, jarang yang baca. Ya. Begitu juga seperti misalnya ya, Sitta Mawadhi' Minas Sirah, 6 pelajaran dari Sirah Nabawiyah. Ya. Ini juga menyingkap hakikat dari makna syahadat. Begitu juga seperti kitab beliau, Kasyfus Syubuhat. Ini seharusnya menjadi makanan sehari-hari. Ya. Kita dan teman-teman kita yang konsen terhadap tauhid. Jangan malah bercokol di kepala kita justru apa? Syubhatnya. Ya. Yang bercokol malah syubhatnya. Dijelaskan tentang makna tauhid, bahwa pelaku syirik akbar itu kafir, dia bantah. Ya. Ternyata bantahannya itu bantahannya musuh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Udah dibantah oleh Syekh Muhammad dalam kitab Kasyfus Syubhat. Dia ngulangin lagi. Begitu juga seperti kitab Mufidul Mustafid Fi Kufri Tarikit Tauhid, tentang kafirnya orang yang meninggalkan At-Tauhid. Begitu juga kitab-kitab murid-muridnya, anak-anaknya, cucu-cucunya, dan banyak sekali. Kalau di Saudi saja misalkan, dan di sana adalah Biladut Tauhid, dari dulu sampai sekarang para ulamanya concern terhadap at-tauhid. Maka seharusnya di ya negerinya Gatot Koco ya kita juga harus lebih apa? Concern dalam mempelajari tauhid. Negeri kita apa? Sebelum Islam ya. Sebelum Islam datang ke Nusantara, mereka beragama apa? Hindu, Buddha. Maka harus lebih gencar dalam mendakwahkan tauhid. Seperti itu harusnya. Nah, di sini beliau ulang kembali apa yang beliau sebut dalam Al-Qawaidul Arba. Apa kata beliau? Yaqul qala. Yang pertama, an ta'rif, yaitu kalian mengetahui dan mengenal bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dihalalkan harta mereka, wanita-wanita mereka, bahwa mereka itu mengakui rububiyah itu milik Allah. Kalau ditanya apa itu rububiyah? Apa sih rububiyah itu? Porosnya ada tiga, yaitu al-khalq, wal-mulk, wat-tadbir, penciptaan, kepemilikan, dan pengaturan. Musyrikun yang diperangi Nabi SAW meyakini bahwa Allah pencipta mereka, pemilik alam semesta, dan yang memeliharanya. Tidak menyekutukan Allah dalam masalah ini. Mereka beriman, boleh kita bilang begitu. Dalam perkara rububiyah, bolehkah kita bilang mereka beriman? Hah? Siapa yang bilang? Di mana? Nah, Allah yang bilang. Yang bilang bahwa mereka beriman itu Allah subhanahu dalam perkara rububiyah. Namun, apakah cukup keimanan mereka terhadap rububiyah itu? Tidak. Dalam ayatnya apa kata Allah? Ya. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kecuali mereka musyrik. Maksudnya beriman dengan rububiyah, Allah pencipta, pemilik, pengatur. Tiada yang menurunkan hujan kecuali Allah. Ya. Tidak ada yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan kecuali Allah. Ya. Tidak ada yang memelihara alam semesta kecuali Allah. Jadi kalau ada orang hanya mendatangkan tauhid ini saja, ya, atau mengajak hanya kepada tauhid ini saja, ya, itu bukan modal yang cukup untuk seorang dianggap muslim. Kenapa? Karena Abu Jahal juga meyakini, Abu Lahab juga tahu itu. Ya. Orang musyrikun yang memerangi kaum muslimin di saat Badar, di saat ya, perang Uhud dan yang lainnya, tahu bahwa Allah pencipta, pemilik, pengatur. Itu. Ini poin yang pertama. Maka kita heran kepada orang-orang Islam atau yang mengaku muslim ketika mereka memberikan sembahannya kepada selain Allah. Kemudian kita ingatkan, jangan sekutukan Allah. Apa jawab mereka? Kami juga tahu bahwa Allah yang menciptakan. Hanya Allah yang memiliki, hanya Allah yang mengatur. Menyangka bahwa itu ajaran Islam. Bahwa itu garis pembeda Islam dengan kekufuran. Tapi setelah kita tahu ini, kita pun tahu bahwa itu bukan garis pembeda Islam dengan kekufuran. Jelas? Itu bukan garis pembeda antara Islam dan kekufuran. Wa huwa annahu la yakhluq wa la yarzuq. Itu bahwasanya tidak ada yang menciptakan, memberi rizki, wala yuhyi wala yumit, menghidupkan dan mematikan, wala yudabbirul umur. Dan tidak ada yang mengatur urusan hambanya illallah wahdah, kecuali Allah semata. Ini tauhid rububiyah. Dia bukan standar keislaman, bukan pembeda antara Islam sama kekufuran. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam surat Yunus ayat 31. Allah Jalla wa'ala berfirman, Qul, katakanlah wahai Muhammad, itu kepada siapa? Musyrikun. Ma yarzukukum minas sama'i wal ard. Siapakah yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Amma yamliku sam'a wal absar. Siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amra, dan siapakah yang mengurus semua urusan hamba? Nabi kita disuruh oleh siapa? Allah, untuk tanyakan itu kepada mereka, yaitu al-musyrikun. Siapakah yang menguasai itu semua? Maka kata Allah, fasayaquluna Allah. Orang musyrik itu pasti akan menjawab, Allah yang menguasai itu semua. Nah, ini dalil dari Al-Quran bahwa mereka tidak mengingkari rububiyah Allah. Selanjutnya kata Syekh, wa hadhi mas'alatun 'azimatun jalilatun muhimmah. Dan ini merupakan perkara yang besar, agung dan sangat penting sekali. Apa itu? Wa ya an ta'rif, yaitu kalian mengetahui. Annal kuffara alladziina qatalahum Rasulullah, orang-orang kafir yang diperangi Rasulullah, syahiduna bihadza kullih, mempersaksikan akan hal ini semuanya. Maksudnya mengimani ini semua. Wa muqirruna bih, dan mengakui ini semua. Wa ma hadza lam yudkhilhum dzalika fil Islam, tapi keyakinan mereka yang seperti itu bukan modal yang cukup untuk menjadikan mereka masuk Islam. Dianggap telah berislam. Jelas? Darah mereka masih halal. Wanita-wanita mereka dihalalkan. Mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka meyakini pencipta hanya Allah, pemilik pengatur hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sih salahnya gitu kan? Ya salah dalam al-Islam karena menurut Islam dia belum muslim. Jelas? Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quran apa? وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, dan perangi mereka semua sampai tidak ada lagi fitnah. Apa itu fitnah? Kesyirikan. Artinya mereka masih melakukan kesyirikan. وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, dan jadilah agama itu, ibadah itu seluruhnya menjadi hanya milik Allah semata. Mereka masih diperangi. Kenapa? Karena mereka masih beribadah kepada selain Allah. Jelas ya? Wa ma hadza lam yudkhilhum dzalika fil Islam, tapi kendati begitu, keyakinan mereka tadi belum menjadikan mereka muslim. Wa lam yuharrim dima'ahum, dan tidak menjadikan darah-darah mereka itu terlindungi. Wa la amwalahum, begitupun juga harta-harta mereka, maksudnya dalam perang. Begitu pula di luar perang, status darahnya, hartanya, ya, itu tidak maksum. Tidak seperti darah muslim atau harta seorang muslim yang maksum. Jelas? Yang maksum dengan al-Islam. Ya. Wa kanu aidan yatasaddaqun. Ditambah lagi katanya, mereka ini, itu orang-orang musyrikun ya dahulu, mereka bersedekah loh. Artinya mengerjakan ibadah-ibadah. Seperti sedekah, wa yahujjun, mereka juga haji. Wa ya'tamirun, mereka juga mengerjakan umrah. Wa yata'abbadun, dan juga mengerjakan ibadah-ibadah lainnya. Wa yatrukuna asya' minal muharramat, dan meninggalkan hal-hal yang mereka anggap itu adalah perkara yang haram. Kenapa mereka lakukan itu? Khaufan minallahi azza wajal, karena takut kepada Allah azza wajal. Artinya apa? Mereka tidak hanya meyakini rububiyah hanya milik Allah, namun mereka juga sudah mengerjakan ibadah. Sudah mengerjakan ibadah. Atau lebih jelasnya lagi, bahkan mereka sudah mentauhidkan Allah dalam perkara uluhiyah. Di saat apa? Terjepit. Di saat terjepit. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ketika mereka naik ke bahtera, mereka hanya menyuruh Allah mengikhlaskan bagi Allah seruannya. Udah beribadah kepada Allah saja, meskipun hanya dalam kondisi apa? Terjepit. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ, ketika Allah selamatkan mereka kembali ke daratan, إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ, lagi-lagi mereka menyekutukan Allah. Nah, sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ingin menerangkan kepada kita tentang sifat orang-orang musyrikin di zaman Nabi. Ya mungkin ada di antara kita menyangka bahwa orang-orang musyrikin dulu itu ya seperti tukang begal misalnya, enggak kenal ibadah. Ya. Jelas? Ya, jahat, tukang bunuhin orang. Ya. Badannya tatoan misalnya. Gayanya preman. Ya. Mungkin tergambar pada benak sebagian kaum muslimin orang jahiliyah seperti itu. Tidak, orang jahiliyah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mereka itu ya beribadah kepada Allah. Mengerjakan sedekah. Membayar nazar. Ya. Mereka i'tikaf. Mereka haji. Mereka umroh, mereka punya akhlak-akhlak terpuji, memuliakan tamu. Ini akhlaknya orang Arab. Sebelum datangnya Islam sudah begitu. Memberi makan jemaah haji, gratisan. Ya. Membela yang lemah. Ya. Menolong orang yang tertindas. Itu akhlaknya orang Arab. Orang-orang yang punya ya wibawa, orang-orang yang punya harga diri, meninggalkan perkara-perkara yang menurutnya ini adalah kenistaan, keburukan, kekejian, menghormati ya waktu-waktu yang diharamkan untuk berperang. Mereka tahan diri dari berperang. Kenapa? Karena bulan itu bulan haram. Memuliakan Baitullah. Ya subhanallah. Kalau kaum muslimin memahami tauhid, kemudian dia lihat ya, kondisi zamannya, dia bandingkan dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan sadar bahwa dirinya berada dalam ghurbah azimah, dalam keterasingan yang luar biasa. Wa kanu aidan yatasaddaqun. Jadi mereka bersedekah tuh. Orang-orang musyrikun mengerjakan amalan-amalan yang dengannya mereka mendekatkan diri juga kepada Allah. Jelas? Mereka haji, mereka umrah, mengerjakan ibadah-ibadah, meninggalkan hal-hal yang menurutnya haram karena takut kepada Allah Subhanahu. Ini profil musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi buang profil kita yang dulu kita anggap orang musyrikun itu ya. Profilnya profil begal. Ya, profilnya profil centeng pasar, ya, buang, enggak begitu, jelas. Mereka kaum yang terhormat, punya harga diri, bahkan mengerjakan berbagai macam ibadah-ibadah. Walakin dal amr tsani, kalau itu perkara yang pertama, tapi perhatikanlah perkara yang kedua kata Syekh. Walladzi kaffarahum. Perkara yang kedua inilah yang menjadikan mereka itu kafir. Wa ahalla dima'ahum. Dan menjadikan darah mereka halal. Wa amwalahum. Dan harta mereka juga halal. Wa huwa annahum lam yashhadu lillahi bitauhidil uluhiyah. Yaitu bahwa mereka belum mempersaksikan untuk Allah dengan tauhid uluhiyah wa tauhidil ilahiyah. Tidak mengakui bahwa ibadah itu hanya milik Allah dan tidak mengerjakan ibadah hanya kepada Allah. Karena ketika Nabi mengatakan kepada mereka, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah, kalian akan menang. Apa kata mereka? "Aja'alal alihata ilahan wahida." Apakah sesembahan itu cuma satu? Inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah ajakan yang ajaib kata mereka. Artinya mereka paham bahwa ajakan untuk mengucapkan la ilaha illallah itu apa kontennya? Itu mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah dan bahwa yang berhak menerima ibadah hanya Allah. Berarti apa? Berarti meninggalkan semua ibadah selain Allah Subhanahu. tinggalkan ibadah kepada Latta, Uzza, Manat dan yang lain sebagainya. Jelas? Oleh karena itu mereka juga bilang sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam Al-Quran, A inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Apa iya kita harus meninggalkan sesembahan-sembahan kita nih hanya untuk mengikuti penyair gila? Maksudnya Nabi Muhammad. Ini menandakan bahwa mereka paham akan la ilaha illallah, tapi mereka enggak mau mengucapkannya. Makanya ajaibnya sekarang nih, ya, orang Islam mengucapin bahkan la ilaha illallah dalam satu majlis bisa 1000 kali. La ilaha illallah, gitu kan? La ilaha illallah 1000 kali. Tapi mereka enggak paham akan maknanya. Nyembeli untuk selain Allah, sujud kepada selain Allah, bernazar untuk selain Allah, ya, memberikan ibadah untuk selain Allah. Itu yang dikatakan oleh Syekh Muhammad, tiada kebaikan pada diri orang itu. Masa kalah sama orang kafir Quraisy? Mereka paham, karena itu mereka enggak mau ngucapin. Ini kagak paham, ya, walaupun lisannya mengucapkan la ilaha ribuan kali. Baik, jadi ini yang menghalalkan darah mereka, menjadikan mereka kafir, menjadikan mereka musyrik. Apa itu? Belum mentauhidkan Allah dengan tauhid yang kedua. Jelas? Maka tauhid yang kedua itu tauhidul uluhiyah. Sering saya bilang, belajar tauhid uluhiyah goalnya apa? Muslim. Kalau kita udah paham tauhid uluhiyah, jadi muslim kita. Antar kalau kita belajar tauhidul asma was sifat, paham kita dengan akidah salaf, golnya baru salafi, alus sunnah. Tapi kalau cuma klaim-klaiman, semua juga bisa klaim. Ya, yang ini mengklaim muslim, tanya la ilallah, kagak tahu. Gak ngerti maknanya. Besok-besok kita lihat, ada orang ya tawasulan di kuburan, nyembeli untuk kuburan, minta sama kuburan, ya, ya dia ikut sama rombongan itu, ya, ikut naik bis, no, tur wisata, apa, wisata rohani, ya, 9 sunan, ya, tambah sunan yang ke-10, Sunan Kalijodo, ya, apa sebab? Nggak paham. Nah, kita secara simultan belajarlah. Cuman yang paling penting sebelum perkara asma wa sifat itu apa? Jadi muslim dulu. Jadi muslim aja kita malas belajar. Iya kan? Maka kami dan teman-teman banyak membahas kitab-kitab Rasail Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Terakhir kita bahas di Masjid As-Saff, itu Qawaidul Arba, kita bahas dalam satu kali pertemuan. Kita berusaha agar kitab ini bisa tersosialisasikan dengan baik. Mungkin kalau belajarnya kitab capek Ustadz, mesti datang terus, ya continue, kadang ada rekamannya, kadang rekamannya gak ada. Tambah lagi dengan kesibukan kantoran, sibukan kuliah, ya udah deh. Gimana caranya nih? Nah, kita berusaha ini. Nah, seperti misalnya ini. Ini pertemuan ketiga, saya harap pertemuan keempat sudah selesai, enggak banyak-banyak. Jangan usul salasa setahun penuh. Usul salasa aja setahun coba. Ya. Itu kan paling 3-4 pertemuan selesai usul salasa. Enggak perlu banyak-banyak syarah itu. Ya. Kenapa? Karena ya, silabusnya ini banyak silabusnya. Silabusnya banyak. Kita ntar belum ketemu sama Mufidul Mustafid, belum ketemu sama kitab Syekh Ishaq bin Abdurrahman, Syekh Ababutain, Intisar li Hizbillahil Muwahidin, ketemu kitabnya Syekh Hamad bin Atiq, ya, dan yang lain sebagainya. Banyak sekali harus kita pahami dengan betul sehingga kita punya pemahaman yang sempurna akan makna syahadat. Belum lagi masalah wala wal bara' tuh. Yang sekarang wala wal bara'nya kaum muslimin, ya, berantakan. Ya. Sampai kata seorang netizen, ya, belum ketemu Dajjal loh. Ketemu Ahok aja udah pada melintir katanya. Ya. Pada melintir. Belum Dajjal yang keluar, ketemu Ahok aja udah pada melintir dia. Ya wala wal bara. Ya. Jadi ayol ikhwah yang dimuliakan Allah. Muhim jiddan, sangat penting sekali. Ya. Ya kalau kajian-kajian ya seperti misalnya kajian-kajian tematik itu hiburan lah. Antum yang udah sering ngaji gak perlu tuh hiburan-hiburan seperti itu. Ya gak apa-apa kalau antum bawa temen. Itu kan sifatnya apa? Ya, sifatnya hanya untuk memompa semangat. Memperkenalkan dakwah Islam. Sehingga udah tertarik, serius belajar. Gitu loh. Gak mungkin hadirnya cuma tematik aja. Ya kan? Sehingga pemahaman itu tidak terbentuk. Gak terbentuk. Nah, kemudian selanjutnya tadarruj fi talabil ilm. Harus bertahap dalam menuntut ilmu. Dari mana mulainya? Dari kitab yang kecil. Kecil kitabnya. Gak usah gede-gede. Bahas kitab yang besar. Lah. Para ulama bahas usul salasa. Qawaidul arba. Ya. Hakadha. Walakin kunu rabbaniin. Bima kuntum tu'allimuna alkitab. Wa bima kuntum tadrus. Apa rabbaniin? Jadilah kalian rabbaniin. Yaitu orang-orang yang mengajarkan sigharul ilm qabla kibariha. Ilmu yang kecil-kecil dulu sebelum yang besar. Hakadha. Seperti itu. Jadi mukhtasarat. Dari kitab-kitab mukhtasar. Dalam setiap ilmu itu ada mukhtasarnya. Dalam tauhid mukhtasarnya. Dalam disiplin ilmu yang lainnya juga ada mukhtasarnya. Itu yang didahulukan. Kemudian tauhid. Dia utama kenapa? Karena kita gak tahu kapan mau mati. Betul gak? Ya itu aja lah alasannya paling gampang. Kenapa tauhid yang paling utama? Gak tahu kita mau mati kapan. Ya. Barengin deh sama belajar apa? Fikih. Kenapa? Karena ada di situ ibadah-ibadah yang harus kita kerjakan. Sholat, toharoh, itu dasar. Ya. Gak usah dalam belajar fikih, belum apa-apa udah. Khilafiyat. Khilaf ini, khilaf itu. Gak ketemu ntar. Belajar fikih itu cukup keputusan-keputusan saja. Itu awal dari belajar fikih. Al-muhim, belajar dari kitab-kitab kecil dan didahulukan dari tauhid, kemudian fikih yang dasar. Ya, utamakan fikih ibadah sebelum fikih muamalah. Akadha. Selanjutnya qala walakin al-amru tsani, akan tapi perkara yang kedua, wa huwa alladhi kaffarahum, inilah yang menjadikan mereka itu kafir. Wa ahalla dima'ahum, dan menghalalkan darah mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka. Wa huwa annahum lam yashhadu lillahi bi tauhidil uluhiyah, yaitu bahwasanya mereka belum mempersaksikan untuk Allah tauhid uluhiyah wa tauhidul ilahiyah. Maksudnya sih dibedakan oleh syekh nih, tauhid uluhiyah dan tauhid ilahiyah. Maksudnya mereka belum mengakui hanya Allah yang berhak diibadahi, dan mereka belum beribadah hanya kepada Allah. Jadi uluhiyah adalah haknya Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi. Ilahiyah adalah fi'lul abd, ya, perbuatan hamba untuk beribadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Ini seperti yang dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala. Apa tauhid uluhiyah itu? Qala wa huwa alla yud'a, wa tidak boleh diseru. Maksudnya diseru, dipanggil. Maksudnya memanggilnya dengan keyakinan bahwa dia bisa menolong kita. Ya, seperti misalnya memanggil ya Abdul Qadir Jailani, udah mati nih. Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, dipanggil dengan keyakinan dia bisa menolong kita. Ya. Ya Syekh fulan, ya Syekh Alan. Ya, ya Habib fulan, wai Kiai Alan, udah enggak ada tapi dia. Bahwa dia bisa nolong kita. Enggak boleh. Ya. Atau bisa memperantarai kita dengan Allah. Gak boleh diseru. Ya. Maka menyerunya berarti memberikan ibadah kepada selain Allah. La yud'a wa la yurja. Bahwa tidak boleh menyerunya. Tidak boleh mengharap illallah wahdah, kecuali kepada Allah semata. Itu menggantungkan harapan kecuali kepada Allah semata. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa la yustaghath bi ghairihi, wa tidak boleh minta keselamatan kepada selainnya. Wa la yudzbah li ghairihi, dan tidak boleh menyembelih untuk selainnya. Wa la yunzar li ghairihi, begitu juga bernazar untuk selainnya. La limanakin muqarrab, tidak untuk malaikat yang dekat kedudukannya dengan Allah. Wa la nabiyyin mursal, dan tidak pula kepada nabi yang diutus. Ini semua adalah macam-macam ibadah. Tapi bukan cuma itu ibadah itu. Artinya apapun ibadah, ibadah yang dihimpun dalam definisi yang jami' oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah dari ucapan dan perbuatan, baik yang tampak atau yang tersembunyi. Selagi perbuatan itu masuk ke dalam definisi ini, maka jangan berikan kepada selain Allah. Jangan berikan kepada selain Allah. Faman istaghatsa bighairihi, maka barang siapa yang minta keselamatan kepada selain Allah, faqad kafar, maka dia berarti telah batal Islamnya, dia telah kafir. Minta keselamatan kepada selain Allah dalam suatu urusan yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Ya. Wa man dzabaha li ghairihi, dan barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah dengan niat taqarrub, mendekatkan diri kepadanya, pada selain Allah itu, faqad kafar, berarti dia telah kafir, batal Islamnya. Ya. Wa man nadhara li ghairihi, dan barang siapa yang bernazar untuk selain Allah, faqad kafar, berarti dia telah kafir. Wa asbahu dzalik, dan seterusnya. Itu barang siapa yang berikan ibadahnya kepada selain Allah, batala Islamu, maka batallah Islamnya. Jelas ini? Sampai jam berapa nih? Materi sampai jam berapa, Pak? Hah? Materi sampai jam 9? Masih kuat gak? Masih kuat gak? Taib, disini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan faqad kafar, dia telah kafir. Enggak ya, dikatakan ya, yang kafir perbuatannya, orang yang enggak dikafirkan sampai ditegakkan padanya hujjah. Ini dari mana? Ya, beredar di kalangan penuntut ilmu, ahlus sunnah, yang katanya muwahhidun, bahwa orang yang menyembelih untuk selain Allah perbuatannya kufur katanya. Orang yang enggak kafir sampai ditegakkan hujjah. Ini bukan akidahnya. Ya. Para imam-imam dakwah tauhid, bukan. Bukan akidahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bukan pula akidahnya Syekh bin Baz. Ya. Dan para ulama-ulama tauhid, ya. Dari Najd, Saudi Arabia. Ya. Dan bukan akidah orang yang dituduh sebagai Wahabi, bukan. Karena Syekh mengatakan faqad kafar, dia telah kafir. Syekh enggak mengatakan perbuatannya kufur, adapun orangnya enggak kafir sampai ditegakkan padanya hujjah. Nah. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membagi perkara menjadi dua. Ada umur zahirah, perkara-perkara yang terang gamblang. Seperti misalnya apa? Wajibnya salat 5 waktu. Ini ilmu khusus atau ilmu umum? Semua orang awam tahu? Semua orang awam tahu. Bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya apa? Wajib. Coba kita asal comot di luar, tanya, sholat 5 waktu apa hukumnya wajib? Artinya ini bukan ilmu khusus. Tapi kalau ada orang mengatakan sholat 5 waktu, laisa biwajib. Sholat 5 waktu tidak wajib. Maka siapa pun tahu bahwa orang ini telah kafara billah, telah kafir kepada Allah subhanahu. Kenapa? Karena dia mengingkari perkara yang maklum min ad-din bid-darurah. Perkara yang ya dimaklumi ya secara darurat, itu bagian dari agama. Haramnya babi, haramnya khamr, haramnya zina. Kalau ada orang bilang babi halal, khamr halal, zina halal, muslim? Laisa bi muslim. Ragu? Enggak. Begitu juga bahwa Muhammad sebagai utusan Allah yang terakhir. Ini ilmu orang awam. Siapa aja yang masuk Islam atau Islam bawaan, walaupun dia gak sekolah ke perguruan tinggi Islam, tahu bahwa Muhammad Nabi terakhir. Jelas? Ya. Kalau ada orang mengatakan Mirza Ghulam Ahmad itu Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, apa kita ragu bahwa orang itu telah kafir? Gak boleh ragu. Kenapa? Karena ini perkara yang terang. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Mufidul Mustafid, perkara-perkara seperti ini gak butuh teori, gak perlu tanya sama ulama bahwa orangnya telah kafir. Jelas? Ini perkara zahirah namanya, perkara yang terang. Dobitnya, suatu perkara dikatakan perkara yang terang adalah perkara yang diketahui rata oleh orang alim dan orang awamnya. Rata. Artinya orang awam tahu seperti orang alimnya. Maksudnya bukan ilmu khusus, cuman orang alim aja yang tahu. Tapi di sana ada ilmu yang khusus, itu yang dimaksud dengan perkara khafiyah, perkara yang samar. Seperti misalnya hukum, pendetilan hukum sholat. Yang tahu cuman yang belajar, yang gak belajar gak tahu. Pendetilan hukum wudu, ya. Yang tahu yang belajar, yang gak belajar gak tahu. Atau misalnya hukum waris, yang belajar yang tahu, yang gak belajar gak tahu. Maka mengingkari perkara-perkara yang khafiyah, yang samar, ya, pelakunya tidak dikafirkan sampai ditegakkan padanya hujjah, sampai dikasih tahu bahwa kamu telah mengingkari perkara yang, ya, itu termasuk dari perkara Islam. Namun perkara yang zahirah, yang terang, maka enggak dikatakan pelakunya tidak kafir sampai tidak adanya hujjah. Pelakunya langsung kafir. Dan redaksi ulama dalam perkara yang zahirah mengatakan yustatab, pelakunya diminta taubat. Itu aja. Fa'intab, kalau dia taubat, dilepas. Wa'ila kutil, kalau enggak dibunuh. Gitu. Itu redaksinya ulama terhadap pelanggaran, ya, dari perkara-perkara yang terang. Yustatab, fa'intab, wa'ila kutil. Cuma diminta taubat, kalau dia taubat, dilepas. Kalau dia menolak untuk bertaubat, maka pemerintah yang menegakkan hukum had kepadanya, dibunuh dia. Nah itu. Jadi sini Syekh mengatakan, barang siapa yang minta keselamatan kepada selain Allah dalam perkara yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah, berarti dia memberikan ibadah kepada selain Allah. Ya. Berarti jatuh kepada kesyirikan. Syekh mengatakan, faqad kafar, dia telah kafir. Dan jangan dibilang ini takfirnya mutlak. Bahwa yang kufur perbuatan, pelakunya tidak kafir. Ini justru akidahnya Daud bin Jirjis. Pernah dengar Daud bin Jirjis? Pernah dengar gak? RT berapa dia? Hah? Dia itu, ya, seorang yang dianggap berilmu, ya, di zamannya Asy-Syeikh yang memusuhi dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Dibantah oleh Syekh Ishaq bin Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Hukum Takfir Muayyan. Syubhatnya itu. Syubhatnya Daud bin Jirjis itu. Ya. Al-Iraqi. Dibantah oleh Syekh Abdul Latif. Ya. Apa dia bilang? Gak boleh mengkafirkan, ya, penyembah kubur. Yang dia bahasakan dengan muslimun, katanya. Orang Islam. Apa jawaban Syekh Abdul Latif? Memang gak boleh mengkafirkan orang Islam. Tapi penyembah kubur bukan orang Islam. Nah itu. Jelas? Jelas? Gak boleh mengkafirkan ahli kiblat. Maksudnya siapa? Penyembah kubur. Apa jawaban Syekh Abdul Latif? Memang gak boleh mengkafirkan ahli kiblat. Tapi penyembah kubur bukan ahli kiblat. Itu juga perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Mereka menuduh kita mengkafirkan muslimin. Padahal kita tidak mengkafirkan kecuali musyrikin. Jadi jangan diapa ini? Jangan didistorsi akidah ini. Nah, upaya mendistorsinya itu ada sekarang dari orang-orang yang tidak mendalami masalah tauhid, meninggalkan kutub para imam-imam dakwah. Ya, orang udah terang-terangan kok main dukun. Dukun dia. Dia bilang enggak boleh ya sembarangan mengkafirkan. Kalau memang ya diucapkan ini untuk orang muslim, betul, enggak boleh sembarangan. Tapi dukun bukan orang Islam. Harus begitu. Ya. Para penyembah kubur bukan ahli kiblat. Agada. Memang enggak boleh mengkafirkan muslimin, tapi para penyembah kubur bukan orang Islam. Al-muhim. Ya. Seperti itu. Ya, kalau Allah kasih kita umur yang panjang, insyaallah kita akan sampai kepada kitab-kitab itu. Cuman pertemuannya sebulan sekali sih. Mau sampai kapan itu? Ya. Nah, insyaallah kita giatkan lah. Yang penting ya teman-teman semangat aja. Kalau ada kajian tauhid semangat gitu. Baik. Anda pikir udah cukup ini? Insyaallah kita sisakan yang tersisa pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan kalau ada pertanyaan. Fadhol. Cik, cik, cik. Ustaz mau nanya, saya pernah dengar ada istilah itu kufrun duna kufrin. Ya, kufrun duna kufrin, kufrun asgar. Kufur ada kecil itu. Hah? Kufur asgar. Kufur asgar? Iya. Oh. Iya, oke. Okay, itu populer terkait dengan masalah berhukum dengan selain hukum Allah. Ya. Bahwa berhukum dengan selain hukum Allah itu kufur asgar. Kufur kecil. Ya, apabila ya dia meyakini bahwa yang paling utama adalah hukum Allah, bahwa tidak sama hukum Allah dengan hukum buatan dan tidak boleh berhukum dengan hukum buatan. Kemudian hukum yang berlaku adalah hukum Allah, kemudian dia berpaling dari hukum Allah. Ya, kepada hawa nafsunya. Seperti misalnya terdakwanya adalah ya masih kerabatnya sendiri. Ya, atau dia menerima sogokan, kemudian dia berpaling dari hukum Allah kepada hukum buatan yang lebih ringan. Ya, tapi hatinya meyakini bahwa hukum Allah yang utama, bahwa wajib menegakkan hukum Allah, tidak sama hukum Allah dengan hukum buatan, bahwa tidak boleh berhukum dengan hukum buatan, maka dia jatuh kepada kufur asgar, yaitu maksiat. Tapi kalau misalnya dia merubah hukum atau membuat hukum, ini pembahasannya beda. Ya, jadi membuat hukum kalau itu bertabrakan dengan hukum Allah, kemudian ya dijadikan hukum yang berlaku bagi semua ra'iyah, sedangkan itu bertentangan dengan hukum Allah, ini kufur akbar. Ini kufur akbar, mukhrujun minal millah. Begitu juga tanhiyatus syariah, menyingkirkan syariat. Seperti misalnya suatu negara berhukum dengan hukum Allah, kemudian diganti, digeser ini hukum Allah, diganti dengan hukum buatan. Ini kufur akbar, gak ada tafsil. Gak ada perincian. Jadi perincian itu hanya dalam konteks suatu negara berhukum dengan hukum Islam, kemudian si hakim memutuskan dengan hukum buatan karena hawa. Bahwa itu kufur asgar. Kalau dia meyakini bahwa yang wajib adalah hukum Allah, tidak boleh berhukum dengan hukum buatan, tidak sama hukum Allah dengan hukum buatan, bahwa yang paling utama adalah hukum Allah. Kira-kira gitu. Jadi kalau merubahnya, ini kufur akbar, duna tafsir. Tanpa rincian. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ada lagi? Qadarullah, apa suara yang masuk FB-nya gak jelas katanya. Mungkin terlalu bergema ini. Cuman kalau ada record-nya bagus, gak apa-apa. Di record gak? Alhamdulillah. Soalnya kan ada silsilah kan, yang satu, dua, ini yang ketiga, nanti yang keempat selesai gitu. Baik. Kalau enggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.